Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Usyrah wa Zikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya di antara dari Adabul Usyrah yang dianjurkan agar seorang muslim memilikinya adalah tafaqqudul khalan wal ikhwan, adanya rasa kehilangan tatkala dia melihat adanya seorang kawannya atau temannya yang lama tidak berjumpa dengannya. Sehingga dalam bab ini seperti yang sebelumnya telah kita singgung, dianjurkan agar seorang muslim senantiasa memperhatikan keadaan saudaranya. Kapan dia melihat saudaranya tersebut tidak terlihat selama sekian hari, maka dianjurkan untuk kemudian mempertanyakan tentang keadaannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam pernah bertanya tentang keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thabit. Setelah sekian hari tidak dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada tetangganya. Dan dalam bab ini muallif rahimahullah menyebutkan di antara beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam anjuran agar seorang muslim, seorang mukmin menerapkan kepada saudaranya bab yang tadi kita sebutkan. Di antaranya anjuran untuk kemudian seorang muslim menziarahi saudaranya tatkala dia tidak melihat atau tidak berkumpul atau tidak berjumpa dengan saudaranya tersebut selama sekian lama, maka disunahkan untuk kemudian menziarahinya, mendatanginya, sekedar menanyakan keadaannya. Dan di sana muallif rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu tentang beberapa keutamaan dari tazawur tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, kunna idza iftaqadna al-akha atayna. Dahulu apabila kita merasa kehilangan adanya salah seorang saudara yang kita miliki selama sekian hari, maka kita mendatanginya. Fa in kana maridan kanat 'iyadah. Bila mana ternyata dia sedang sakit, maka yang kita lakukan adalah menjenguknya. Menjenguk seorang muslim adalah ibadah. Dan terdapat anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk dari hak orang muslim atas muslim yang lainnya, di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila ia sakit, maka jenguk. Maka menjenguknya. Sehingga merasa kehilangan pada diri, pada seorang saudara, seorang muslim yang dimilikinya, padanya memiliki beberapa keutamaan. Bila mana kita mempertanyakan tentang perihal keadaannya, ternyata dia sakit, maka kita bisa menjenguknya. Dan menjenguk seorang yang sakit termasuk ibadah. Fa in kana mashghulan kana ta'awuna. Bila mana ternyata dia dalam keadaan sibuk, maka kita bisa membantunya. Ini pentingnya seorang muslim senantiasa menjaga persaudaraan dengan saudaranya. Dia senantiasa berupaya untuk terhubung dengan saudaranya tersebut. Kapan dia melihat adanya kesibukan, maka dia membantunya. Fa in kana ghairu dzalika kanat ziyaratan. Bila mana ternyata tidak keseluruhan dari dua hal ini tidak ada pada dirinya, maka yang ada adalah kita menziarahinya. Menziarahi seorang muslim adalah ibadah, termasuk dari perkara yang disunahkan bila mana ziarahnya tersebut dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya kepada saudaranya tersebut, lillahi subhanahu wa taala wa fillah. Kemudian sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Di antara dari adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah yang dianjurkan di dalam al-Islam adalah fahmu nafsiyatil ashab. Memahami keadaan kepribadian teman-teman yang kita miliki tersebut. Memahami kepribadiannya. Dalam artian kepribadian seorang manusia tentu berbeda-beda, ya kan? Ada yang kasar, ada yang kaku, ada pula yang pemalu, ada pula yang terkadang dari sisi ucapannya tersebut, terkadang dia tidak terlalu paham apakah yang diucapkannya tersebut menyakiti saudaranya atau tidak. Belum lagi dari sisi kecerdasannya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Sehingga penting di dalam bab ini untuk kemudian seorang benar-benar memahaminya, yang dengannya akhirnya yang namanya ukhuwah, persaudaraan itu akan senantiasa erat, akan senantiasa terjaga, akan senantiasa langgeng. Dan kecintaan seorang kepada saudaranya itu senantiasa bersemi, tidak pernah gugur dan sirna. Yaitu dengan mengetahui, berupaya untuk memahami kepribadian dirinya, watak-watak dirinya, demikian pula keadaan-keadaannya. Dan ternyata dalam bab ini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan seseorang bergaul dengan saudaranya sesuai dengan wataknya, sifatnya, dan karakternya serta keadaannya. Ini termasuk dari adabul usyrah yang dianjurkan. Sehingga tidak bisa kita bergaul dengan seseorang dalam keadaan kita hukumi sama rata antara satu kawan dengan yang lain. Tidak bisa kita dalam berucap menghukumi dari sisi ucapan yang kita lontarkan sama rata antara seorang kawan dengan yang lainnya. Demikian pula dari sisi sikap. Sehingga dengannya akhirnya masing-masing dari seorang muslim itu berupaya untuk kemudian menjaga dirinya dan berupaya untuk kemudian memahami tentang karakter saudaranya. Dan tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah senantiasa menanamkan kegembiraan, kecintaan tatkala ia bergaul dengan kawannya tersebut. Dan sering kita sebutkan kaidah yang ma'rufah yang pada pembahasan sebelumnya sering kita nukilkan dalam bab apa namanya al-usyrah wal-ukhuwah, yaitu idkhalu surur ila akhihi al-muslim masnunah wa marghubah. Memasukkan kegembiraan pada diri seorang muslim adalah sebagai satu perkara yang sangat disunahkan dan dianjurkan. Memasukkan kegembiraan pada diri seorang kawan, seorang muslim, itu sangat dianjurkan di dalam al-Islam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bihasbi mri'in min asyri ay yahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seorang itu tergolong, teranggap, ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala melakukan satu kejelekan, dosa, kemaksiatan bila mana ia merendahkan saudaranya seorang muslim. Dengan ia merendahkan saudaranya berarti mengecewakan saudaranya, ya kan? Tatkala dia berucap, direndahkan. Tatkala dia berbuat, dilecehkan. Tatkala dia memberikan satu pemberian, diremehkan. Tatkala dia hendak menyampaikan sesuatu keinginannya, diabaikan, bahkan dicemooh dan direndahkan. Ini seluruhnya termasuk dari kejelekan. Dan seluruhnya akan meruntuhkan kaedah yang tadi kita sebutkan, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan pada diri seorang muslim adalah satu perkara yang disunahkan, dianjurkan di dalam al-Islam. Termasuk pula di dalamnya sebagai realisasi dari kaedah tersebut adalah fahmu nafsiyatil ashab. Memahami keadaan jiwa, karakter teman yang kita miliki tersebut. Sehingga terkadang tatkala seorang itu bergaul, dianjurkan untuk kemudian memahami lawan dari bicaranya. Siapa dirinya. Dan yang demikian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala, tidak hanya diterapkan dalam bab al-usyrah wal-ukhuwah. Tatkala seorang itu bergaul, berinteraksi antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya, dianjurkan untuk memahami karakter-karakternya. Bahkan dalam bab iblaghul ilm, menyampaikan satu ilmu, juga dianjurkan untuk kemudian seorang yang menyampaikan ilmu tersebut memahami keadaan mad'unya terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan ilmu yang hendak disampaikan. Ini termasuk dari hikmah di dalam berdakwah. Sehingga tidak semua ilmu yang kita ketahui kita sampaikan. Tidak semua satu perkara yang kita ilmui tersebut itu kita bermudah-mudahan untuk menyampaikan kepada siapa saja, kepada orang yang kita jumpai dan kita temui dan kita kenali. Namun dilihat keadaan masing-masingnya antara satu dengan yang lain memiliki perbedaan yang mengharuskan terkadang pada sebagian orang kita sampaikan kepada dirinya satu ilmu, dan mengharuskan pula pada keadaan sebagian orang yang kita jumpai untuk kemudian kita menahan dan tidak menyampaikan ilmu tersebut kepada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang bab tersebut adalah kisah Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba dan hak seorang hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang perihal hak-hak tersebut, afala ukhbirun nas, apakah boleh saya mengkhabarkan kepada manusia, afala ubashirun nas, bolehkah saya memberitakan kabar gembira ini kepada manusia yang lainnya? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la idzan yattakilu, jangan. Kalau demikian nanti dikhawatirkan mereka bertawakal, meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencukupkan untuk menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ini termasuk dalam hikmah di dalam berdakwah. Demikian pula beberapa asar riwayat yang disebutkan oleh mereka para al-muhaddithin. Di antaranya asar dari Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ma anta bu muhaddithi qawman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menceritakan kepada satu kaum dengan satu hadis dalam keadaan hadis itu yang kau sampaikan tidak sampai bisa dicerna oleh akal-akal mereka. Tidak bisa dicerna, difahami oleh akal-akal mereka. Mungkin karena keawamannya. Mungkin karena pemahamannya yang dangkal. Mungkin karena ada sesuatu yang menyebabkan mereka kurang faham dan yang semisalnya. Sehingga hadis yang kau sampaikan kepada dirinya, la tablughu uquluhum, tidak sampai bisa dicerna oleh akal-akal mereka. Alasannya kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan akan menyebabkan pada sebagian mereka hadis yang kau sampaikan itu menjadi satu fitnah yang besar. Sehingga ini terbukti. Terkadang yang kita maukan dari menyampaikan hadis ini adalah satu hukum bermakna A, ternyata disampaikan oleh orang yang mendengar yang cahaya tersebut memiliki makna B, memiliki makna C, memiliki makna D. Dalam keadaan kita tidak memaukan dari apa yang kita sampaikan tersebut kepada makna-makna tersebut. Sehingga terjadilah fitnah. Terjadilah satu fitnah yang ditimbulkan disebabkan karena engkau menyampaikan riwayat tersebut. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya menyebutkan perkataan yang hampir sama dan mirip dengan yang tadi kita nukilkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib menyebutkan hadithu an-nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Kamu ceritakan satu hadis kepada manusia dengan hadis-hadis riwayat yang bisa mereka fahami, yang bisa mereka mengerti. Apakah engkau menginginkan untuk kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam itu didustakan? Sehingga dalam riwayat tersebut menyebutkan tentang anjuran agar seorang da'i, seorang yang berdakwah untuk kemudian juga menerapkan mirip dengan bab yang kita singgung agar memahami keadaan seorang yang berada di hadapannya sebelum ia menyampaikan ilmu yang hendak disampaikan. Agar mengerti tentang tingkatan pemahaman orang yang di hadapannya sebelum dia menyampaikan satu ilmu yang hendak disampaikan oleh dirinya. Ini ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula di dalam bab al-usrah wal-ukhuwah. Dalam perkawanan, pertemanan, sangat penting untuk kemudian seorang memahami perkara yang kita sebutkan. Betapa banyak seringnya terjadinya al-ikhtilaf, perselisihan antara dua saudara yang sebelumnya saling akrab antara satu dengan yang lain, disebabkan karena tidak saling memahaminya bab yang tadi kita sebutkan. Dia sakit hati kepada si fulan. Kenapa? Karena si fulan tersebut kalau berbicara itu tidak mengerti dan tidak mau untuk kemudian mengerti perasaan lawannya. Karena tidak paham tentang bab ini, akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara yang tercela, mencela saudaranya, menghibahi saudaranya, bahkan saling tadabur, membelakangi, tidak saling sapa, tidak ada saling berbicara antara satu dengan yang lain. Seharusnya seorang muslim yang mengerti tentang perihal keadaan saudaranya memaklumi. Ya wajar si fulan memang karakternya demikian. Wajar si fulan yang di sana itu memang tatkala berbicara dengan seseorang selalu belak-belakang, selalu kasar mungkin pada sebagian ucapannya dan tidak terlalu memahami tentang lawannya. Buktinya tidak hanya kamu, si fulan yang di sana juga mengeluhkan seperti apa yang kau sampaikan tersebut. Sehingga dalam bab fahmu nafsiyatil ashab ini seorang akan mengerti dalam bab perkawanan pertemanan ini dianjurkan untuk kemudian seorang saling memahami karakter antara seorang kawan dengan lawannya, seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala minha an tusahiba kullan min al-ikhwan 'ala qadri tariqatihi. Di antara dari adabul usyrah adalah hendaklah tidaklah engkau ini berkawan dengan seseorang dari saudara-saudara yang kau miliki sesuai dengan kadar cara masing-masingnya. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam memelihara binatang saja ada perbedaan, ya kan? Memelihara seekor kucing berbeda dengan memelihara seekor ular. Memelihara satu burung berbeda dengan burung yang lain. Demikian pula dalam pertemanan, perkawanan harus dibedakan tatkala berinteraksi, bersifat, bersikap antara satu dengan yang lain. Qala Syubaib ibni Syaibah, berkata Syubaib ibni Syaibah rahimahullah, disebutkan dalam khutnat, beliau Syubab ibn Syaibah ibn Abdullah At-Tamimi Al-Munqari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan la tujalis ahadan bighairi tariqah. Janganlah engkau ini bermajlis dengan seseorang, berinteraksi dengan seseorang, bergaul dengan seseorang tanpa cara, tanpa trik, tanpa metode. Menunjukkan harus dalam bab pergaulan kita memiliki satu cara, metode dalam bergaul sehingga kita bisa menerapkan metode-metode tersebut sesuai dengan satu kasus antara yang satu dengan yang lain dan satu pergaulan antara seseorang dengan yang lainnya. Dan memang betul kalau misalnya seseorang itu bergaul tanpa ada cara, yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah fawdha, kegaduhan. Sehingga jadilah dia seorang yang dikucilkan. Dengan si A dia bertengkar, dengan si B tidak akur, dengan si C juga sama, banyak ganjalannya, banyak gerundelannya. Sehingga yang terjadi adalah dia hidup di satu kampung dalam keadaan seakan-akan sendirian. Ya kan? Dijauhi. Ngomong itu yang lain tiba-tiba menjauh dan yang semisalnya. Ini karena dalam pergaulan tidak menerapkan cara di dalam bergaul. Fa innaka idza aradta liqa' al-jahili bil 'ilmi wallahi bil fiqhi wal ghabiyyi bil bayan azaita jalisaka. Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya apabila engkau berkeinginan untuk bertemu, berjumpa, bermajlis dengan seorang yang jahil, engkau sampaikan ilmu-ilmu. Dia jahil. Engkau sampaikan ilmu tersebut. Demikian, demikian, demikian. Sehingga seakan-akan dipandang oleh seorang yang jahil, ini sok ngurui, ya kan? Ini orang sok keminter. Ini orang ini sok cerdas dan yang semisalnya. Sehingga mengganggu kawanmu. Wallahi bil fiqhi. Dan seorang yang lahi, yang lalai dengan fikih, dengan pemahaman. Wal ghabi bil bayan, seorang yang dungu dengan menjelaskan seterang-terangnya, dia dungu, dia jahil, dia kurang akalnya. Engkau berupaya untuk engkau berikan pemahaman semaksimal mungkin. Namanya seorang yang dungu kurang paham, kurang begitu mengerti apa yang disampaikan. Kalau demikian halnya, alaita jalisaka, engkau akan mengganggu teman dudukmu, akan mengganggu dirinya. Dia akan tersakiti dengan penjelasanmu. Dia akan merasa resah duduk di sampingmu. Dan terkadang berbalik kemudian meninggalkannya. Ini ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dengan pemahaman dari perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, dianjurkan agar seorang muslim tatkala berinteraksi dengan seorang yang jahil, memahami keadaan sang jahil. Memahami keadaan seorang yang jahil. Tidak kemudian sering menggurunya dan yang semisalnya. Dan seorang yang lalai, kemudian memahami tentang kelalaiannya. Seorang yang dungu juga demikian, memahami tentang kedunguannya. Sehingga dengan mengerti tentang perihal sifat-sifat keadaan saudaranya dan lawan bicaranya tersebut, ini akan mudah dimengerti dan akan diterima dengan baik oleh orang yang berada di hadapannya. Sehingga dengan penjelasan beliau ini rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya fahmu nafsiyatil ashab dalam bergaul. Benar-benar seorang itu membedakan antara seorang individu dengan individu yang lain. Tidak bisa kita samakan seorang yang awam dengan seorang yang sudah mengerti. Bergaul dengan seorang kerabat saja berbeda dengan seorang yang bukan kerabat. Seorang tetangga juga berbeda dengan tetangga yang lain. Sehingga masing-masing disesuaikan dengan perihal kedudukan dirinya dan keadaannya. Wa yurwa lil imami Ali radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan satu riwayat dari al-imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, la in kuntu muhtajan ila al-ilmi fa innani ila al-jahli fi ba'd al-ahayin ahwaju wa ma kuntu arda al-jahla khidnan wala akhan walakinni arda bihi hina uhwaju faman syaa taqwimi fa inni muqawwimun wa man syaa ta'wiji fa inni, atau yang tadi muqawwamun, wa man syaa ta'wiji fa inni mu'awwaju. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam syairnya, kalau semisal saya membutuhkan kepada satu ilmu, kalau semisal saya ini butuh kepada satu ilmu, fa innani ila al-jahli fi ba'd al-ahya'ayn ahwaju, sesungguhnya saya kepada kejahilan pada sebagian keadaan-keadaan itu sangat butuh. Sehingga tidak harus berilmu terus kemudian meniadakan kejahilan. Tidak pula berjahil-jahil terus dan menafikan ilmu. Namun pertengahan. Ada kalanya kita membutuhkan ilmu dan ada kalanya pada sebagian keadaan kita bersifat jahil. Maksud dari perkataan beliau ini radhiyallahu taala anhu dijelaskan pada syair yang berikutnya. Wa ma kuntu ardhal jahla khidnan wala akhan. Sungguh saya ini tidak bermaksud untuk ridha dengan kejahilan sebagai satu kawan yang akrab, demikian pula sebagai kawan diriku dengan perkataan yang tadi disebutkan, fa inni innani ila al-jahli fi ba'd al-ahayin ahwaju walakinni arda bihi hina uhwaju. Akan tetapi saya ridha dengan kejahilan tatkala saya dibutuhkan untuk menjadi seorang yang jahil. Saya ridha untuk menjadi seorang yang jahil tatkala lawan bicara saya menghendaki saya untuk bisa bersifat jahil sebagaimana dirinya. Faman syaa taqwimi fa inni muqawwamun, maka barang siapa yang berkeinginan untuk untuk menjadikan saya sebagai seorang yang lurus bisa diluruskan. Wa man syaa ta'wiji fa inni mu'awwaju, barang siapa yang menginginkan saya menjadi seorang yang bengkok, ini saya juga bisa dibengkokkan. Maksudnya dalam berinteraksi, berbicara dengan lawan jenis, dibedakan antara seorang yang alim dengan seorang yang jahil. Seorang yang jahil dengan kejahilannya kita sikapi seakan-akan kita juga jahil dengannya. Mungkin menepuknya dengan kasar biasa. Ya kan? Sehingga dalam satu riwayat, tatkala ada seorang Arabi yang meminta sedekah kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian menarik selendang Rasul alaihi salatu wasalam dengan kerasnya sampai membekas kain yang ditarik oleh orang tersebut yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Rasul hanya berpaling kepada dirinya dan tersenyum, memahami dia sebagai seorang yang jahil. Ketika ada seorang Arabi yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam dengan suara yang keras, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ada seorang Arabi yang bertanya, ya Muhammad, ya Muhammad, sebelum berjumpa dengan Rasul sudah berteriak, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Sehingga sebagian sahabat Rasul yang meriwayatkan kejadian ini menyebutkan, sami'na sautan, kita mendengarkan suara orang tersebut namun kita tidak melihat sosoknya, saking jauhnya namun suaranya sudah keras. Namun Rasulullah SAW menjikapi orang tersebut sesuai dengan kejahilannya, tidak kemudian mengatakan kamu salah, seharusnya demikian, kamu tidak seharusnya demikian, karena sesungguhnya engkau yang lakukan tersebut adalah satu kedoliman dan yang semisalnya, tidak. Sehingga kita sikapi keadaan dirinya seakan-akan kita jahil dari hukumnya, seakan-akan kita sama sebagaimana keadaan dirinya. Demikian pula tatkala menyikapi seorang yang alim, yang berilmu juga sesuai dengan kadarnya, sehingga dibedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Ini diantara dari metode di dalam bergaul yang dengannya akan terjadi kelanggengan, yang dengannya akan terjadi keharmonisan dan akan terus bersemi kecintaan antara seorang kawan dengan kawannya. Dan ini yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala ada seorang sahabat yang sholat baru masuk Islam, kemudian ada yang bersin kemudian menegurnya, maka dilarang oleh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang lainnya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menegurnya dengan cara yang baik. Sehingga dalam sebagian riwayat, pada sebagian kejadian, orang ini saking tertegurnya dan saking takjubnya dengan sifat Nabi alaihi salatu wasallam, hingga mendoakan dengan satu doa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja. Jangan kau rahmati seorang pun selain kami, katanya. Karena merasa terkesan dengan sifat dan sikap Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan tatkala seorang bergaul dengan cara tersebut akan menanamkan keharmonisan, kecintaan pada orang yang digaulinya tersebut. Kapan dia tidak menjalankan prinsip di dalam bergaul seperti yang disebutkan oleh Syubayb ibn Syaibah rahimahullahu ta'ala, yang ada adalah aza ghairuhu, dia menyakiti lawan duduknya, dia menyakiti lawannya. Nah, kemudian kita sebutkan bab yang berikutnya, di antara dari adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah, yang dianjurkan di dalam al-Islam adalah hifdzul uhud, menjaga perjanjian. Dalam perkawanan itu ada satu janji, ikatan, yang kemudian dianjurkan agar masing-masing individu tersebut merealisasikan janjinya. Ada istilah tidak setia kawan, ya kan? Ada istilah tidak setia kawan. Itu bergaul tapi ternyata dia ini enggak setia kawan. Ini karena tidak menjalankan hifdzul uhud. Janji itu ada realisasinya, ada konsekuensinya. Kapan dia menelantarkannya, seakan-akan dia menelantarkan perjanjian dari perkawanan tersebut. Dengan menerapkan konsekuensi-konsekuensinya, maka akan terjadi keharmonisan dan kecintaan yang senantiasa bersemi antara satu kawan dengan kawannya. Barakat al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala minha hifdhu hurumati suhbati wal ishrah. Di antara dari adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah adalah menjaga kehormatan-kehormatan perkawanan dan pergaulan. Sehingga kita jaga kehormatan-kehormatannya dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Seorang tatkala mengenal seseorang, maka memberikan konsekuensi tatkala berjumpa ditegur. Tatkala mungkin dia berkata, maka didengarkan. Ini diantara dari konsekuensi pertemanan. Tatkala mungkin berdasarkan keadaan dia membutuhkan bantuannya, maka dibantu. Ini seluruhnya termasuk dari hifdzul uhud. Tidak kemudian berkawan dengan seseorang seakan-akan dia tidak mengenalnya. Sudah berkawan dengan seorang kawan selama sekian lama, tapi ternyata hubungan antara keduanya itu sangat dingin. Bertemu seakan-akan tidak saling kenal. Berinteraksi seakan-akan berbicara dengan seorang yang asing. Ini sama sekali tidak menjaga uhud, perjanjian dari ikatan perkawanan tersebut. Kita saja secara kasat mata bisa membedakan mana seseorang yang menjalankan hifdzul uhud dan mana yang tidak. Tatkala bergaul, wah itu akrab betul antara si fulan dengan si fulan. Ketika ditanya, oh ternyata yang dihadapannya itu kawan lamanya. Sehingga wajar kalau semisal dia berkata dan bergaul dengan dirinya seakan-akan demikian akrab. Si fulan dan si fulan, kok pembicaranya ini dingin. Oh ternyata baru kenal. Ya malu-malu untuk menyampaikan satu ucapan dan masih sungkan. Ini kita mengetahui, dibedakan antara satu keadaan dengan yang lainnya. Ini yang seharusnya dimengerti dan difahami oleh seorang muslim dengan kawannya. Dia berupaya untuk mendekat dengan kawannya, dia berupaya untuk memahami, mengerti dengan kawannya, dia berupaya untuk kemudian senantiasa lapang dada dan terbuka tangannya untuk dia ulurkan bantuannya kepada kawannya kapanpun dia membutuhkan bantuannya. (Tuh) Qala Ja'far As-Sadiq, berkata Ja'far As-Sadiq, mawaddatu yaumin shillatun wa mawaddatu sanatin rahimun masah man qata'aha qata'ahu Allah 'azza wa jalla. Kecintaan yang hanya terwujud dalam satu hari itu adalah satu silah, satu perkara yang bisa menyebabkan terjadinya hubungan antara orang yang mencinta dengan yang dicintai. Bahkan tidak hanya yaumin, mungkin sa'atin atau mungkin sa'at, dalam satu jam atau beberapa jam kita kenal dengan seseorang, kemudian kita lihat orang itu demikian baiknya, tatkala berbicara demikian terlihat keceriaan pada dirinya dan kegembiraan tatkala dia berinteraksi dengan dirinya. Ini seakan-akan senantiasa mengenang di pikiran kita tentang perihal sosok dirinya. Oh, si fulan itu masya Allah beda dengan yang lainnya. Tatkala saya berinteraksi dengan dirinya, terkesan dia sangat ceria, terkesan sangat lapang, demikian pula sangat bagus tatkala berinteraksi antara dirinya dengan kawannya tersebut. Ini akan menyebabkan terjadinya saling hubungan antara satu dengan yang lain. Mawaddatu sanatin rahimun masah, dan kecintaan yang terus terjalin selama satu tahun itu seakan-akan seperti satu kerabat yang demikian dekat. Masah yakni qarabatu qaribah, kerabat yang paling dekat. Sehingga kecintaan itu tidak hanya berlangsung selama sebulan, dua bulan, bahkan setahun. Kita kenal dirinya dan kita bergaul dengan dirinya. Demikian pula kita ngerti betul tentang sifat-sifatnya. Suka akrab dengan semisalnya, terjalin senantiasa keharmonisan tersebut, kecintaan antara dia dengannya. Ini seakan-akan mengibaratkan orang tersebut adalah kerabatnya sendiri. Adalah kerabatnya. Sehingga kita menjumpai pada sebagian keadaan dengan praktek yang disebutkan dalam bab ini, terkadang kita menjumpai adanya perbedaan sikap antara seorang kawan dengan kawannya, dibeda-bedakan antara si A, si B, dan si C. Si A ini karena saking akrabnya, akhirnya seakan-akan dia seperti kerabatnya. Ya kan? Motor, dikasih motor. Terus istri dicarikan. Terus butuh apa-apa, diberi. Seakan-akan anaknya sendiri. Itu karena demikian akrab dan terjalin kecintaan tersebut ternyata selama setahun lebih. Kenal dengannya dan sering berkunjung, demikian pula berbuat baik dengannya. Sehingga terkadang dibedakan, oh si fulan ini ternyata masya Allah dengan abu si fulan ini kebutuhannya senantiasa dicukupi. Oh ternyata ada sebabnya, berbeda dengan dirinya, berbeda dengan yang lainnya, karena baru mungkin kenal sekali atau dua kali atau mungkin tidak akrab sebagaimana dirinya. Ini terkadang berbeda sikapnya antara satu dengan yang lain. Sehingga dari kesimpulan bab yang tadi kita sebutkan, dianjurkan tatkala seseorang itu berkawan untuk kemudian tidak hanya berinteraksi dengan kawannya dengan interaksi-interaksi yang baik. Namun dalam bab mawaddah kecintaan, dianjurkan untuk kemudian kecintaan yang diberikan oleh dirinya kepada kawannya benar-benar kecintaan yang murni yang berasal dari lubuk hatinya. Dia cinta kepada saudaranya. Bisa dibedakan kan kecintaan yang murni dengan kecintaan yang palsu. Kecintaan yang murni adalah kecintaan murni dirinya sebagai saudaranya, sehingga tidak membeda-bedakan antara yang fakirnya dengan yang kayanya, yang tinggi kedudukannya dengan seorang yang rendah, yang jahil dengan seorang yang cerdas. Tidak dibeda-bedakan. Dia cinta kepada saudaranya murni karena kecintaan dirinya lillahi dan fillahi subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang palsu sangat terlihat ketakwaannya. Dia cinta kepada seorang kawan karena ada yang dimaukannya. Mungkin dia ingin untuk kemudian kawannya membantunya tatkala kesulitan. Mungkin dia ingin agar supaya dia diberi dari harta yang dimilikinya. Mungkin dia ingin agar supaya kawannya mengerti bahwasanya dia kondisi membutuhkan, sehingga nantinya diberikan harta yang dimilikinya. Dan yang semisalnya, Ini kecintaan yang palsu, yang menipu. Dan itu terbukti. Tatkala orang yang dicintainya tersebut dalam kondisi fakir, miskin, dan bahkan ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan, akhirnya dia tinggalkan. Akhirnya dia tinggalkan. Sebagian penyair menyebutkan, إِذَا قَلَّ مَالِ فَمَا خِلٌّ يُصَاحِبُنِي وَفِي الزِّيَادَةِ كُلُّ النَّاسِ خِلَّانِي. Bila hartaku itu sedikit, maka tidak ada seorang kawan yang mau berteman dengan saya. Ini seorang penyair mengeluhkan tentang perihal kawan-kawannya. Harta saya sedikit, saya tidak menjumpai ada kawan yang mau berkawan dengan saya. Meremehkannya, meredakannya, dan yang semisalnya. وَفِي الزِّيَادَةِ كُلُّ النَّاسِ خِلَّانِي. Tatkala harta saya ini bertambah, maka saya menjumpai semua manusia itu ingin berkawan dengan saya. Ada maunya ini. Ada maunya. Habis jual tanah, ternyata laku sekian M. Akhirnya banyak yang datang. Yang semula bertemu dengan dirinya dengan muka yang masam, yang kaku, yang cemberut, tiba-tiba tersenyum. Bahkan bertamu berziarah itu sampai 2 jam, 3 jam. Biasanya gak nongol ini. Karena tahu ini baru laku tanahnya. Ngobrol ngalor ngidul, ketawa enggak pada tempatnya. Ya, ketika diajak berbicara terkadang enggak nyambung. Nah, ini ya, ada maksudnya ini. Pengin dikasih. Nah, ini lah. Baru diam habis itu pergi. Ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Jangan disangka orang yang seperti ini tidak ada. Ada. Ya kan, ada yang seperti ini. Dia bergaul dengan kawannya karena ada maunya. Kawan-kawannya tersebut punya sesuatu yang bisa dia incar, yang bisa dia ambil, yang bisa dia rebut, yang bisa dia upayakan untuk dia mendapatkan bagian dari sesuatu tersebut. Maka tiba-tiba dia bergaul dengan pergaulan yang palsu. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sebagian penyair menyebutkan, ini sering kita sebutkan dalam bab al-usrah wal-ukhuwah. Idzal mar'u la yar'aka illa takallufa fad'ahu wa la tuktir 'alayhi ta'assufa fa fil nas ibdalun wa fi tarki rahatun wa fil qalbi sabrun lil habibi wa law jafa. Bila mana manusia bergaul denganmu dalam keadaan dibuat-buat oleh dirinya, maka tinggalkan. Jangan kamu merasa sayang untuk meninggalkannya. Karena pada semua manusia yang lainnya itu ada penggantinya, sudah pasti itu. Dan meninggalkan orang yang seperti ini adalah kelapangan untuk dirimu, kebahagiaan untuk dirimu. Walaupun dalam hati seseorang, dari perilaku kekasaran seorang yang dicintainya, itu memiliki kesabaran. Namun diingat, tidak semua orang yang kau cintai tersebut, yang kau berikan kecintaan murni kepada dirinya, dia berlakukan sesuatu yang sama sebagaimana dirimu kepadanya. Terkadang dia membencimu, namun menyembunyikan kebenciannya karena satu hal. Waliyahzubillah. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib insyaAllah ta'ala ini yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wasubhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.